Meme bapak calon matua, aku kesak ngales tanah. Pilih-pilih lan memilih, salah pilih umur telah seketebe. Meme bapak calon matua. Meme bapak calon matua, aku kesak. Masalah cucu kok lelima kagak enak. Terima kasih. Thank you. kelibu emani apa ku singkal berubah ini sari adi pun den sapo perni.